api tersebut sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Peringatan terhadap apa? Peringatan terhadap api neraka jahannam. Ketika kita melihat api, itu bukti yang paling nyata di hadapan kita bahwasanya neraka jahannam itu ada. Kalau enggak percaya, ya silakan nanti rasakan saja. Ya, kalau memang di dunia tidak percaya, nanti tunggu saja di akhirat pasti kalian akan mendapatinya kalau tidak percaya di dunia. Wa mata'an lil muqwin, dan api juga fungsinya yang kedua adalah sebagai ya, mata'an lil muqwin, yaitu termasuk sebuah kenikmatan bagi orang yang membutuhkan. Ya. Kemarin disampaikan dari penafsiran Mujahid, al-hadir wal musafir li kulli ta'amin la yuslihu illa al-nar. Yaitu lil muqwin adalah hadir wal musafir. Baik orang yang tinggal di kotanya ataupun yang musafir, ketika mereka membutuhkan makanan, mereka sangat membutuhkan api. Tidaklah makanan itu bisa matang kecuali dengan api. Dalam riwayat lain dari Mujahid, yakni al-mustamti'ina minan nasi ajma'in. Yaitu bagi manusia yang menggunakan api tersebut seluruhnya, karena semua manusia membutuhkan api. Fa innal hadir wal badi min ghaniyyin wa faqirin al-jami'a muhtajuna ilaiha lit-tabkhi wal-istila'i wal-ida'ati wa ghairi dhalik minal manafi'i. Maka orang yang tinggal di kota ataupun di desa, baik kaya ataupun miskin, seluruhnya butuh terhadap api untuk memasak, untuk bekerja, untuk penerangan, dan berbagai macam fungsi yang lainnya. Summa min lutfillahi ta'ala an awda'aha fil ahjari wa khalis al hadidi bihaitsu yatamakkanu al musafir min hamli dhalika fi mata'i wa baina thiyabihi. Dan di antara anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya, api tersebut bisa dihasilkan dari kayu yang digesekkan, khususnya di Arab ada kayu mirah dan ifar, dan juga dari besi, jenis besi yang ketika digesekkan akan memercikkan api. Di mana itu memungkinkan bagi orang musafir membawa ya benda-benda tersebut di dalam perbekalannya ataupun di bajunya. Fa idza ihtaja ila zalika fi manzilihi akhraja zindahu wa awra wa awqada narahu wa adbaha biha wastala biha washtawa. Dan ketika dia butuh, ketika di rumahnya, dia pun bisa mengeluarkan peralatannya, kemudian bisa menyalakan apinya, kemudian bisa memasak di situ, bisa menghangatkan diri, ya. Wasta'nasa biha wa intafa'a biha sa'irul intifa'. Dan bisa juga digunakan dengan manfaat-manfaat yang lainnya. Lihada afradal musafirin wa in kana dhalika 'aman fi haqqin nasi kullihim. Oleh karena itu di sini dikhususkan tentang, disebutkan orang musafir yang sangat membutuhkan api tadi, ya, walaupun seluruh manusia sangat membutuhkannya. Karena kebanyakan yang sangat lebih butuh adalah bagi musafir. Musafir zaman dulu ya lebih berat karena tidak ada listrik, mereka berhadapan dengan alam liar, gelapnya malam, ya, membutuhkan makanan yang mereka harus cukup bekalnya. Dan semua itu, ikhwana fillah azakumullah, sangatlah dibutuhkan bagi al-musafir. Makanya al-muqwin, penafsiran yang pertama adalah lil-musafir. Kemudian berkata Imam Al-Kathir, waqad yastadilu bihi alahu bima rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadithi Abi Khidash Hibban ibn Zaid al-Shar'abi al-Shami an rajulin min hal muhajirin min qarnin anna Rasulullah s.a.w. qala, ya, dibawakan hadith di sini oleh Imam Ahmad dari seseorang dari kalangan muhajirin bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna syuraka'u fi thalathatin." Kaum muslimin mereka memiliki hak yang sama pada tiga hal. Ya. Tiga hal ini kepemilikannya bersama. An-naru wal kala'u wal ma. Yang pertama adalah api. Ya. Wal kala', rumput yang tumbuh bukan ditanam, yaitu rumput yang tumbuh dengan sendirinya. Allah yang menumbuhkannya. Wal ma' dan air. Tiga hal ini tidak bisa dieksploitasi oleh perorangan. Ya, tidak bisa. Karena ini haknya kepemilikannya bersama. Haknya hak serikat, sekutu, persekutuan kaum muslimin. Ya. Tidak bisa diakui oleh satu pihak tertentu. Kalaulah ada, maka bukan jual beli airnya atau apinya atau rumputnya, tetapi jasa. Ya, misalkan PDAM, ya. Maka jasanya itu adalah jasa pengalirannya, bukan membeli air sumbernya. Ya. Jadi hak manusianya ketika sumur, punya sumur, karena dia yang menggali sumurnya. Tapi airnya itu hak bersama. Semuanya hak bersama. Tapi orang yang punya sumur, dia lebih dikedepankan. Sehingga kalau ada orang minta air, kita gak boleh menolaknya. Ya, kecuali memudaratkan kita, persediaan daripada air kita. Air, api, dan juga rumput yang tumbuh liar. Ini kepemilikannya bersama. Ya. Sehingga kalau ada rumput yang liar, itu tidak boleh dijual belikan. Ya. Kecuali kalau rumput yang kita tanam. Air juga sama. Ya, air juga sama. Air itu dari sumber air, dari air sungai, enggak bisa kita jual. Itu kepemilikannya bersama. Api juga demikian. Orang yang memiliki sumur, dia hanya memiliki hak ya untuk diutamakan di dalam penggunaannya. Ya, ini adalah al-muslimun syuraka'u fi salasatin. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad jayyid dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yamna'anna al-ma'u wal kala'u wan nar. Tiga hal yang tidak boleh dilarang penggunaannya. Ya, al-ma'u wal kala'u wan nar, air, rumput dan juga api. Kalau ada orang minta kita enggak boleh nolak. Ya, kita enggak boleh nolak kecuali kalau memudaratkan kita. Misalkan airnya cuma segitu saja diminta, maka kita berhak untuk menolaknya. Tapi kalau kita airnya melimpah, ya, diminta kita tidak boleh menolaknya. Ya. Api juga sama, ya. Kemudian rumput juga sama. Demikian dari hadis Ibnu Abbas secara marfu' pula dengan tambahan wasamanuhu haram, dan apabila dijual belikan keuntungannya itu haram. Keuntungannya adalah haram. Lalu bagaimana jual beli air kemasan? Ya itu beda. Ya. Itu adalah air yang sudah diproses. Tapi air yang berupa mata air, air sungai, air sumur, air mutlak, air hujan, ya. Tujuh jenis air tersebut, air laut, air sungai, semuanya itu tidak boleh diklaim oleh satu pihak saja, karena itu kepemilikannya bersama. Ya, ini perlu. Ya. Kalau dijual belikan, kata Rasulullah, samanuhu haram. Hasil keuntungannya itu haram. Itu Rasulullah yang bersabda. Ya. Walaupun di dalam sanad lafaz ini ada Abdullah bin Kharash bin Haushab dia dhaif, tetapi ini menguatkan, ya, ditampilkan sebagai penguatan dari hadis yang sebelumnya. Ya, ini penting ya, ikhwan fillah rahimakumullah, karena kepemilikannya itu bersama. Kepemilikannya bersama. Wa qawluhu ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian firman Allah ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan nama Rabbmu yang Maha Agung. Ai alladhi biqudratihi khalaqa hadhihi al-asya'a al-mukhtalifata al-mutawajata. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Mampunya menciptakan segala sesuatu yang beraneka ragam, bahkan yang sesuatu yang saling berlawanan. Al-ma'uz zulalul 'azbul baridu, air yang jernih, yang segar, yang murni. Walau syaa'a la ja'alahu milhan ujajan, dalam keadaan lain Allah juga bisa jadikan air yang segar, yang tawar, yang menyegarkan tersebut bisa dijadikan milhan ujajan, asin dan pahit. Kalbiharil muharriqah, seperti lautan yang dalam. Wa khalaqan naral muharriqah wa ja'ala dhalika maslahatan lil ibad. Dan Allah juga ciptakan api yang membakar, tetapi walaupun membakar, satu sisi bermanfaat, bermaslahat bagi para hamba. Wa ja'ala hadhihi manfa'atan lahum fi ma'ashi dunyahum wa zajiran lahum fil ma'ad. Dan Allah jadikan api tersebut bermanfaat pada kehidupan dunia mereka, dan dalam masalah akhirat, ketika kita melihat api, itu adalah peringatan bagi kita semuanya tentang hari kebangkitan. Ya, tentang hari kebangkitan itu peringatan. Sehingga kalau orang tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya dengan yaumul ma'ad, ya, maka dia sungguh sangat keterlaluan. Karena tiap hari dia melihat api, di mana itu adalah bagian daripada neraka jahanam. Diambil dari api neraka jahanam yang sudah didinginkan 70 kali lipat lebih dingin, kemudian dicelupkan ke dalam lautan supaya bermanfaat bagi manusia. Ya. Kemudian qaluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Qala Juwaybir an-Dhahhak, berkata Juwaybir an-Dhahhak, inna Allah ta'ala la yuqsimu bi syai'in min khalqih. Inna Allah ta'ala la yuqsimu bi syai'in min khalqih walakinahu istiftahun yastaftihu bihi kalamah. Wa hadzal qawlu dha'ifun. Kata Adh-Dhahhak, bahwasanya Allah tidak bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalimat ini adalah kalimat pembukaan dari kalamnya. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Tafsir ini adalah tafsir yang lemah. Karena dalam Al-Quran sekian banyak Allah bersumpah dengan makhluknya. Ya, sekian banyak. Walladhi alaihi jumhuru annahu qasamun minallahi. Dan yang berpendapat dengannya mayoritas ulama, bahwasanya itu adalah sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bima syaa min khalqi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Adapun makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Kalau Allah bebas, ya, mau bersumpah dengan makhluknya dari makhluk apapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali, ya, kecuali atas nama Allah. Man halatha bi ghairillahi faqad asyrak. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya, siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia berbuat kesyirikan. Walaupun atas nama Nabi, demi Allah, demi Rasulullah. Ini kesyirikan. Loh, kesyirikan kan Rasulullah, ya Rasulullah hamba. Yang namanya sumpah itu khusus bagi Allah semata. Ya. Jadi sumpahnya wallahi, billahi, tallahi. Ya. Walladhi nafsi biyadih, dan seterusnya. Dengan lafaz-lafaz ada wawu, ada ba, ada ta yang menandakan itu adalah tanda sumpah. Alat untuk bersumpah. Ya, dan tidak boleh hal ini untuk selain Allah. Bagaimana dengan ungkapan orang Arab bi abi anta wa ummi? Menggunakan bi abi anta wa ummi, ayah ibuku sebagai tebusan, itu bukan qasam, itu bukan sumpah. Itu taukid, penekanan. Jadi orang Arab kalau ingin bertanya sesuatu dan sangat ingin tahu, maka kalimat yang digunakan bi abi anta wa ummi, ayah ibuku sebagai tebusan. Tolong, apa yang akan kamu sampaikan? Ya, jadi orang Arab kalau ingin tahu dengan keinginan yang sangat dalam, itu lafadznya adalah bi abi anta wa ummi. Ya, bukan terjemahnya bukan demi ayah dan ibuku, bukan, tapi ayah ibuku sebagai tebusannya. Tolong sampaikan berita tersebut misalnya. Ya, karena ba itu dalam bahasa Arab termasuk ada ba qasam, ba sumpah, wawu sumpah, ada tak sumpah. Tetapi ba juga bisa makna yang lainnya, ba isti'anah, musahabah, wawu ada wawu qasam, ada juga wawu ataf, ada wawu ma'iyah. Ya, itu dalam ilmu bahasa Arab. Tetapi kalau menggunakan kalimat wawu ba dan ta setelahnya itu kasrah, ya, dan dimaksudkan adalah sumpah, maka tidak boleh menggunakan nama siapapun, ya, selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi billahi tallahi. Ya, jadi enggak boleh war rasuli, itu enggak boleh. Ya. Wallahi war rasuli, itu enggak boleh. Atau dalam bahasa Indonesianya demi Allah, demi Rasulullah, itu enggak boleh. Itu kesyirikan. Ya, itu Rasulullah yang menyampaikan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesyirikan. Nah. Tafadhal ikumandangkan azan terlebih dahulu. Khonafidin azakumullah. Tadi sudah disampaikan bahwasanya pendapat mayoritas ulama annahu qasamun minallah yuqsimu bima syaa'a min khalqihi wa huwa dalilun ala 'azamatihi. Ayat ini merupakan sumpah dari Allah. Sumpah dari Allah yang Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki, dan ini menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Suma qala ba'dul mufassirin, kemudian berkata sebagian ahli tafsir, la hahuna zaidatun. Kalimat fala, disitu ada la, ya, ada la-nya. Ini la-nya tambahan. Sehingga tidak bermakna, ya, secara bahasa. Tambahan itu biasanya untuk menekankan. Wa taqdiruhu uqsimu bima waqi'in nujum. Sehingga kalimatnya adalah aku bersumpah dengan tempat bintang-bintang tersebut. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diterjemahkan la-nya ini la nafiah, maka artinya aku tidak bersumpah dengan tempat-tempat bintang tersebut. Kalau la-nya dijadikan sebagai zaidah, tambahan penekanan, maka maknanya sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang tersebut. Ya. Nah, inilah bahasa Arab. Jadi kadang bermakna pakai la, tetapi la-nya tidak bermakna, tetapi sebagai penekanan saja. Ya, itu metode berbahasa Arab itu kadang demikian. Jadi ada kadang pujian niatnya celaan. Orang Yahudi disebut ahlul kitab. Itu bukan pujian, itu celaan. Ya, itu celaan. Jadi panggilan baik untuk orang yang jahat itu sebenarnya adalah celaan bagi orang jahat tadi. Orang-orang Yahudi kan jahat, tapi dipanggil ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, wahai orang yang pinter Alkitab, begitu. Jadi kalimatnya sindiran. Mereka kan memang pinter, tapi jahat, sehingga kalimat ahlul kitab atas mereka bukan pujian, celaan bagi mereka. Sama mereka disebut ya Bani Israel, wahai keturunan Israel. Israel adalah Nabi Ya'qub. Ya'qub Nabi Saleh. Sehingga disebut keturunan mulia padahal mereka jahat, itu celaan bagi mereka. Jadi kalau ada orang jelek, orang pengkhianat, apalagi kafir, pendusta, kemudian dia dipanggil dengan nama bapaknya yang Saleh, itu sebenarnya celaan bagi dia. Itu celaan bagi dia. Itu metode bahasa Arab itu begitu. Allah memanggil ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatan yang aku telah berikan kepada kalian. Bani Israel jahatnya luar biasa, tapi dipanggil dengan panggilan mulia, panggilan nasab yang mulia. Pak, nasab termulia setelah nasabnya Nabi Muhammad adalah nasabnya orang-orang Israel. Jadi kalau ada orang yang memuliakan diri dengan nasabnya, orang Israel itu, orang Bani Israel mulia-mulia secara nasab. Kalau mau nasab-nasaban, kita orang Ajam, orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia, gak ada apa-apanya nasabnya dengan orang Bani Israel. Wahum kufar, tapi mereka kafir. Mereka itu bukan anak satu nabi, mereka itu keturunan ribuan nabi, ratusan ribu nabi itu dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka keturunan ribuan nabi, bukan keturunan satu nabi. Ya, kalau kita keturunan dua nabi, Nabi Adam sama Nabi Nuh. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cucu nabi, saya cucunya dua nabi, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Dan orang Bani Israel cucunya ribuan nabi. Tetapi ketika mereka kafir, enggak bermanfaat, justru jadi celaan bagi mereka, tercelanya mereka. Bapak-bapak moyangmu adalah nabi, kenapa kalian kafir, kan begitu istilahnya. Kamu punya Alkitab, kenapa kafir kamu itu? Itu kan sebutannya ya Ahlul Kitab, ya Bani Israel. Itu panggilan yang sangat bagus, tapi celaan bagi orang yang jahat. Coba kalau kita ada orang, orang yang pengkhianat, wahai orang yang sangat jujur sekali, kira-kira dia tersinggung enggak? Dia tahu pengkhianat, dia pengkhianat, pembohong, penipu. Dan kita tahu dia pengkhianat, kita panggil wahai orang yang jujur, misalkan. Tersinggung enggak dia? Tersinggung. Karena dia tahu dianya pengkhianat dan dia tahu yang memanggilnya itu tahu bahwasannya dia pengkhianat. Nah, itu tingkat celaan yang paling tinggi istilahnya. Kalimat pujian, kalimatul madhi yuradu bihi dzam. Kalimat pujian tapi yang dimaksud adalah celaan. Itu metode bahasa Arab itu sangat banyak, masyaallah. Sehingga kita ya, ikhwana fi din azakumullah, harus ingat dengan satu nabi, ya, dengan sabda nabi, inna fikum khaslatun min khisalil jahiliyah, sesungguhnya masih ada di sisi kalian itu perkara jahiliyah. Disebutkan ya, salah satunya adalah al-fakhru fil ansab, sombong dengan nasab. Saya darah biru. Toyib, ana darah merah. Kan begitu. Jadi mereka mengatakan saya darah biru, kalau saya darah merah, apa? Ini ikhwan fi din azakumullah, orang-orang yang sombong-sombong seperti itu yujarjil. Mereka akan tersungkur dengan kesombongannya. Maka jangan sombong seperti itu. Naam. Nasab yang termulia di dunia ini adalah nasabnya Nabi Muhammad yang bersambung kepada Nabi Ismail. Dan kedua adalah nasab yang bersambung kepada Nabi Ishak. Itu dua nasab yang termulia di dunia ini. Tetapi kemuliaan nasab itu tidak menunjukkan mulianya agama. Ya. Kalaulah agama ini dengan nasab, Abu Lahab masuk surga. Kalau agama ini dengan nasab, ya, orang Quraisy itu nazabnya number wahid. Mereka keturunan Ismail, orang Quraisy. Semuanya itu ahlu baitir Rasul kalau secara bahasa. Semua itu adalah keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dipersempit, ahlu baitir Rasul adalah dari keturunan Abdul Muttalib. Makanya Rasulullah ketika turun firman Allah Ta'ala, wa angdir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Yang Rasulullah kumpulkan itu orang Quraisy. Ya ma'syaral Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, yang dikumpulkan itu orang Quraisy. Bukan Bani Abdul Muttalib, orang Quraisy. Jadi orang Quraisy dianggap kerabatnya Rasul. Jadi secara nasab ya luar biasa. Ya, yang sangat menjaga nasab dan nasabnya mulia keturunan daripada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nasab termulia di dunia ini. Tidak ada yang lebih mulia dari nasab itu. Tapi apakah ketika mereka kafir kemudian ya mereka tidak teranggap kekafirannya? Sungguh ketika mereka kafir maka tetap kafir. Ya. Kita lanjutkan, masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Itu sekedar selingan saja. Jadi kemuliaan sebutan, kemuliaan nasab ketika dianya tidak mulia, dianya tercela, maka itu celaan bagi dia. Ya. Mohon maaf misalkan ada orang soleh, ustaz punya anak nakal. Kan diingatkan, kamu anak, ayah kamu itu orang yang soleh. Ayah kamu adalah seorang ustaz. Ini kan berarti celaan yang sangat telak bagi anak tersebut. Karena diingatkan dengan ayahnya yang soleh, kok beda sekali. Ayah kamu soleh, ayah kamu alim, kenapa kamu demikian? Kan begitu. Itu ibaratnya peringatan yang super keras bagi orang yang seperti itu. Kita lanjutkan. Wa qala akharun, yang lain mengatakan laisat la zaidatan la ma'na laha bal yu'ta biha fi awalil qasam idza kana muqsiman bihi 'ala manfi. Lam ini bukan tambahan, bukan tambahan, bahkan la ini bimakna bal, yang didatangkan bimakna bahkan. Di mana didatangkan biasanya pada awal sumpah untuk menafikan. Ya, sehingga diartikannya bahkan. Ya, la-nya itu artinya bahkan Allah, itu aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang tersebut terbit. Kaqalihi Aisyah, sebagaimana perkataan Aisyah, la wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada mra'atin qat. Tidak, demi Allah. Bukan maksudnya tidak bersumpah, la-nya ini bahkan demi Allah, kan begitu. Jadi tidak demi Allah. Jadi kan ada orang yang menyangka Rasulullah memegang tangan orang lain. Tidak demi Allah, kan begitu. Tidak demikian, demi Allah. Rasulullah tangannya tidak pernah memegang tangan wanita sama sekali, kecuali itu istrinya atau mahramnya. Jadi itu kalimat bahasa Arab, ya, kalimat bahasa Arab metodenya sangat tinggi. Dan metode-metode seperti ini hanya akan bisa dipahami oleh orang-orang yang punya sastra tinggi dalam berbahasa Arab. Ya, dan orang-orang Arab itu sastranya sangat tinggi. Sastranya sangat tinggi. Al-Qur'an diturunkan, ya. Al-Qur'an diturunkan subhanallah. Di tengah-tengah orang Arab yang sedang tinggi-tingginya sastranya, ilmu sastranya itu berada di puncak ketinggian. Sehingga orang Arab itu ketika turun Al-Qur'an mereka kagum dengan bahasanya. Abu Jahal, Abu Lahab sampai mencuri-pencuri pendengaran saat Rasulullah membaca Quran. Dalam keadaan dua orang ini sangat ingkar terhadap Al-Quran. Tapi ini bahasanya luar biasa. Karena sastra itu terbagi dua. Ada syair, ada nasr. Syair, syair itu ya syair. Ya, syair Arab. Ya, ada syair masrahi, ada syair tamsili, ya. Ada syair apa lagi? Berapa syair ada berapa? Syair ada berapa? Syair ada berapa? Ada tiga. Jenis syair ada tiga. Kemudian ada frasa. Frasa itu seperti khitabah, rasail, qasas, ya, masrahi, ya. Itu sastra. Nah, yang dikenal dalam ilmu sastra itu. Kemudian datang Al-Qur'an dengan bahasa yang sangat tinggi. Bukan syair, bukan frasa. Tapi nilainya sangat tinggi bahasanya, sangat indah. Karena orang Arab mereka itu sangat tinggi, sangat fasih bahasanya. Ketika mendengarkan Al-Qur'an, ya mereka akan sangat kagum-kagum dengan bahasanya. Indah sekali. Bagi orang yang paham, kalau yang enggak paham ya biasa saja. Kan begitu. Tapi yang paham orang Arab itu luar biasa, bahasanya luar biasa. Sehingga keindahan Al-Qur'an itu enggak butuh dengan perkara-perkara yang dibuat-buat. Ya. Jadi makna laisa minna ma lam yatahanna bil Qur'an, bukan golongan kami yang tidak melantunkan Al-Qur'an, itu bukan yatahanna, itu bukan hina, bukan nyanyian. Ya. Maksud yatahanna bil Qur'an adalah dia mendatangkan suara terbaiknya. Suara terbaik itu apa? Yang tartil, yang tajwid. Makanya dalam Al-Qur'an warad silil Qur'ana tartila. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya bagusnya baca Quran, kalau kamu bertajwid, nanti akan mengalir, ya, bahasa terbaikmu. Suara terbaikmu itu akan keluar kalau kita mujawad, kalau kita tartil bacanya. Bukan kita ngikuti langgam, ya, yang disebut sebagai maqamat. Maqamat itu adalah sebenarnya syair. Jadi syair itu pun ilmu belakangan, bukan dahulu. Kalau dahulu enggak ada kenal maqamat. Jadi tangga naik turun rendah datar atau do re mi fa sol la si do gitu ya. Enggak butuh dengan demikian. Kemudian dibacakan Al-Qur'an, naik turun datar rendah, itu enggak usah. Baca Al-Qur'an adalah sesuai dengan kaidah tajwid. Nanti kita akan muncul suara bagusnya dengan otomatis. Sehingga orang yang tajwidnya bagus akan terdengar suaranya itu indah. Yang tajwidnya kurang, seindah apapun suaranya, tetap gak enak didengar. Ya. Sehingga Al-Quran tidak butuh dengan langgam-langgam yang dibuat-buat dari langgam-langgam nyanyian. Bahkan dari langgam-langgam syair. Langgam syair boleh, tetapi tidak boleh digunakan dalam Al-Quran. Gak boleh, gak butuh. Al-Quran tidak butuh dengan itu. Al-Quran itu sudah indah dengan sendirinya. Bahasanya, lantunannya, penekanannya, panjang pendeknya itu sudah indah luar biasa. Sehingga ulama-ulama yang tingkatnya mukri, ya, yang tingkat tinggi dalam baca Al-Quran, itu rata-rata bacaan mereka ya bukan bacaan maqamat, bukan bacaan-bacaan nada, tapi bacaannya itu tartil mujawad. Didengarkannya itu enak. Hunahnya pas, ikhfa-nya pas, madnya pas. Nikmat dengernya. Ya, nikmat. Dan para ulama sampai sebagian membid'ahkan ketika Al-Quran itu dilanggamkan dengan langgam-langgam nyanyian. Itu kebid'ahan yang mungkar. Bahkan ada seorang pakar Quran ketika mendengar orang membaca Al-Quran dengan langgam-langgam, dengan maqamat seperti itu, ya, dia bersumpah, wallahi laisa minu Quran, ini bukan bagian Quran, ini bukan bagian Quran, ini bukan Quran, ini nyanyian, walaupun yang dibacakan adalah Al-Quran. Karena apa? Pelantunannya bukan lantunan Al-Quran, tidak memperhatikan tartil tajwidnya, tapi yang diperhatikan tangga naik turun datar atau doremu apa do apa do apa sih dor doremi fasol ya agak keluh lisan ini nyebut. Apalagi kalau sampai Al-Quran diiringi musik, itu lebih mungkar semungkar-mungkarnya. Kalau kita lihat di dalam madhab Syafi'i, dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab Buridah, man qara Al-Quran ma'ad-dufi wal-qadhibi yukfar. Barang siapa yang membaca Al-Quran diiringi rebana atau diiringi musik, kafir dia, kafir dia. Ditegaskan lagi dalam madhab Hanafi juga sama. Jadi dalam masalah ini dua madhab yang sangat tegas. Kalau di dalam madhab Hanafi sepakat, siapa yang membaca Al-Quran diiringi rebana, misalkan Al-Fatihah tapi diiringi rebana atau diiringi ud, gitu gliding-gliding gitu, baca Al-Quran tapi sambil gitar-gitar gitu, madhab Hanafi sepakat ini orang kafir. Kalau madhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Adapun penulis Kifayatul Akhyar, Taqiyuddin Al-Hasani Al-Syafi'i, beliau berpendapat itu kafir. Kalau Imam Nawawi berpendapat tidak sampai kafir, tapi dia fasik, dosa besar. Ya. Bahkan kata Al-Imam Mulla Ali Al-Qari, wa qaribun min hadza, yang juga mirip dengan ini, membaca zikir, membaca solawat, diiringi dengan rebana dan nyanyian. Diiringi rebana dan musik. Itu mirip dengan itu. Ya. Jadi zikir, tapi sambil begini. La ilaha illallah. Reng. Nah. Itu masuk dalam situ. Masuk. Kalau secara hukumnya, dia masuk di dalam kekufuran. Tapi tentunya untuk memvoniskan perlu tegak hujah, intifaul mawani, ya perlu di pengadilan lah ya. Perlu dihadapkan. Barangkali dia jahil, enggak tahu atau ikuti hawa nafsu atau takwil ataupun yang lainnya. Tapi secara hukum positif Islamnya ya, itu kufuran. Ya. Apalagi menjadikan satu surat sebagai nyanyian. Apa katakanlah Tuhan itu satu, jreng-jreng-jreng, apa itu, walaupun terjemahan sama saja. Apa bedanya sekarang yang kemarin viral di YouTube, apa tuh namanya, kemarin banyak yang ngirim-ngirim tolong di blok, apa tuh namanya, apa, subhanallah. Jadi Quran pakai teknologi AI kemudian dibuat kayak nyanyian, terus nanti ada joget-joget begitu. Apa namanya? Ada yang tahu sih kemarin? Ana lupa. Apa? Quranic song. Di channel YouTube Quranic song itu. Ya. Itu dia membuat beberapa ayat dijadikan versi nyanyian, diiringi musik dan ada tarian-tarian. Wallah ini kekufuran. Enggak diragukan lagi, ini kekufuran. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ulama tadi. Madzhab Syafi'i jelas. Walaupun ada beda pendapat apakah kafir, apakah fasik. Tapi jelas itu dosa besar. Madzhab Hanafi tegas, jelas itu kafir. Tegas sekali. Kan ngeri kan? Ngeri. Yang lebih ngeri lagi. Ketika admin Quranic song tadi. Di istilah dijapri begitu ya, disampaikan ini itu dan semacamnya, subhanallah, hujah dia, alasan dia kenapa membuat Quranic song adalah katanya bahwasanya ada seorang ulama besar di Indonesia yang mengatakan ada surat pemusik. Ya itu mengerikannya luar biasa. Coba kemarin, baru satu bulan kemarin, ada yang ngomong surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik. Hasan bin Sabit sebagai pemusik di sisi Nabi katanya, dengan berbagai macam retorika bahasa dia. Ya. Lulusan sastra tapi bicara tafsir, hasilnya begitu. Ya. Subhanallah, satu bulan atau dua bulan kemudian muncul ini seperti ini. Makanya yang namanya syubhat kebid'ahan itu kalau enggak diterangkan bahaya. Kalau muncul, ini kan dia memunculkan sebuah kalimat yang 1400 tahun enggak pernah muncul dari seorang pun di dunia ini. Mengatakan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik. 1400 tahun Islam enggak ada yang mengatakan demikian. Baru seorang dari Indonesia ya. Ya, semoga dapat hidayat. Semoga dapat hidayah. Subhanallah berfatwa demikian dan tidak lama kemudian ada Quranic Song. Coba yang tanggung jawab siapa? Ketika ditanya apa dasarnya ente menggunakan Al-Quran sebagai musik-musik? Dasarnya fatwa seorang ulama katanya dari Indonesia. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kita sebagai orang yang tiap hari belajar mengajar Al-Quran, ngajarkan tafsir, dengar seperti itu tuh kayak ya Allah, hati ini luar biasa marahnya. Apalagi ya, kalau YouTube yang seperti itu, ana sih nggak terlalu rewes, itu orang-orang kafir balik pasti di belakangnya. Tetapi yang bikin ana kaget, orang kafir melakukan itu, dia berhujahnya dengan apa? Dengan fatwa seorang katanya ulama di Indonesia, yang semoga dia dapat hidayat, semoga. Yang semoga dia dapat hidayah. Faya subhanallah. Ingat ini bukan kerumpi, bukan menghibah ma'asyiral muslim, tapi mengingatkan. Kita jaga keagungan Al-Qur'an. Rupanya ulama abad ke-7, abad ke-8 Hijriah sudah menulis dalam kitabnya, "Man qara'a Al-Qur'an ma'ad-dufi wal qadhibi" yukfar, barang siapa yang baca Quran dengan duf rebana atau qadhib itu adalah semua jenis alat musik khususnya yang kendang, yukfar, maka dia dikafirkan. Itu dibahas dalam kitab Ridah. Ini bukan pemahaman Wahabi, belum lahir. Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir, kakeknya aja belum lahir ya, kakeknya belum lahir. Ini adalah ucapannya ya Saqiyuddin Al-Hasani, keturunan Al-Hasan bin Ali Asy-Syafi'i, penulis kitab Kifayatul Akhyar mazhab Syafi'i, dan juga Badrur Rasyid Al-Hanafi abad ke-8 Hijriah, dan sebelumnya Imam Nawawi abad ke-6 Hijriah dalam Radatul Talibin juga mengatakan hal yang sama, dan sebelumnya lagi ulama Syafi'iyah ya dalam Al-Hawi yang ditulis oleh Al-Mawardi, menulis syarah Mukhtasar Al-Muzanni. Mukhtasar Al-Muzanni muridnya Imam Syafi'i. Itu sangat jelas. Jadi jangan dikit-dikit ada kalimat kafir, oh ini Wahabi ini. Kalimat Ridah itu ya, bab Ridah itu sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, dibaca dan disampaikan ke umat supaya umat itu paham. Itu enggak boleh begitu. Ya, ini mohon maaf ya, kita harus sampaikan. Ya, kita harus sampaikan, itu amanat ilmiah yang harus disampaikan kepada umat. Allah yahdi, semoga Allah memberikan dia hidayat. Ya, hidayat itu sangat penting dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat penting sekali. Bukan hanya sekedar nama, tetapi benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yahdi. Dan lebih penting daripada satu orang ini, lebih baik menyelamatkan kaum muslimin. Ya. Terkadang ada orang yang sudah fanatik buta dengan ayat pojok kanan kiri depan belakang atas bawah dan seterusnya. Tetapi lupa syubhatnya begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Kalau kita belajar agama itu ngeri lihatnya. Kok seperti itu? Baru kemarin masalah surat pemusik, kemudian ada Quranic Song, muncul lagi apa namanya kolaborasi sama orang Nasrani membacakan firman Allah Ta'ala, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Kalimat inni Abdullah gak diterjemahkan, padahal ini kalimat terpenting ya. Nabi Isa mengatakan aku adalah hamba Allah, ini kan kalimat terpenting, langsung diloncat Ya Allah utus aku, apa Tuhan utus aku menjadi orang yang berkah dan seterusnya. Inilah ya masyaallah muslimin pentingnya ini nasihat bagi kita semuanya, khususnya dai. Dai itu memang ujiannya begitu. Ujiannya itu di depan. Umat, masa, pendukung itu paling berat. Ya. Tetapi ini bukan riba, ini bukan rasani, ini adalah sebagai peringatan bagi kita. Kesalahan yang sudah tersebar, maka diluruskannya pun dengan disebar. Kesalahan yang sudah kemana-mana, maka kita meluruskannya pun kemana-mana. Karena satu orang ini merusak sekian banyak umat, maka umat ini harus diselamatkan. Ya. Demikian, Allah yahdi. Semoga Allah berikan petunjuk hidayat kepada dia. Ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak lupa pula memberikan petunjuk kepada kita, karena kita paling butuh pada hidayah tadi. Semoga Allah jadikan kita orang yang mengagungkan Al-Quran. Ya. Semoga Allah jadikan kita semuanya penghuni surga dan dijauhkan dari api neraka jahannam. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.